menghilang rembulan bersinar lagi. Rembulan bersinar lagi menerangi hati kekasih yang lama pergi, kini telah kembali lagi. Rembulan bersinar lagi. Mendung telah berlalu, duka pun tiada lagi. Mawar yang pernah layu kini pun mekar kembali. Aku tak sampai kita tidak bertemu lagi. Rembulan bersinar lagi menerangi hati kekasih yang lama pergi, kini telah kembali lagi. Rembulan bersinar lagi. Sampai kita tidak bertemu lagi. Rembulan bersinar lagi menerangi hati kekasih yang lama pergi, kini telah kembali lagi. Rembulan bersinar lagi.